Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, walhamdulillah biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala semata, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan keterangan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, masih tambahan sedikit dari syarah hadis hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya neraka itu dihijabi dengan syahwat dan surga itu dihijabi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa ini. Naam. Berkata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita ulangi sedikit apa yang dicontohkan oleh beliau di antara bentuk-bentuk hadis tersebut, di mana amalan-amalan yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan di dalam syariatul Islam, tetapi jiwa ini selalu berat dengannya. Naam, seperti perkara jihad fisabilillah, kata beliau, makruhun ila nafs, dibenci oleh jiwa ini karena tabiat kita takut dengan yang namanya kematian, sehingga jihad itu berat. Naam, yang konsekuensinya adalah al-maut, kematian. Maka jiwa ini tidak senang atau merasa berat dengannya. Dan hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian al-qital, peperangan, jihad, wa huwa kurhul lakum, dan itu adalah tidak disenangi oleh jiwa kalian. Wa asa an takrahu syai'an, dan mudah-mudahan apa yang engkau benci dari sesuatu itu ternyata khairul lakum, ternyata baik pada hakikatnya untuk kalian, pada hakikatnya baik untuk diri-diri kalian, untuk jiwa-jiwa kalian. Dan sebaliknya, wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, terkadang zahirnya sesuatu kita cinta, kita senang, tapi ternyata pada hakikatnya di balik itu adalah kejelekan bagi diri-diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui, yakni Allah mengetahui haqaiq, perkara-perkara hakikat, sementara kalian tidak mengetahuinya. Naam. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang amalan jihad fi sabilillah, bahwa dia makruhun lin nafs. Fa idza karihal insanu hadzal hijab, tetapi apabila setiap insan berupaya untuk melawan hal yang dia tidak senangi oleh jiwanya tadi, dia berupaya melawannya dan mewujudkan amalan tersebut, kana dzalika sababan lidukhulil jannah, maka yang demikian itu menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam surga. Wastami' ila qaulillahi ta'ala, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya di dalam suratul Imran pada ayat 169 hingga 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afwan, tanpa basmalah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang mati. mati pada hakikatnya tidak, tetapi zahirnya saja yang mati. Pada hakikatnya Allah katakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hakikatnya hidup di sisi Rabb mereka diberi rezeki yang melimpah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira, beruntung dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dari keutamaan-keutamaannya kepada mereka tersebut. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka menyambut gembira terhadap orang-orang yang belum menyusul mereka, yakni keluarga-keluarga yang ditinggal, yang masih hidup di dunia, yang belum menyusul, belum mengalami kematian seperti mereka. Mereka senantiasa siap menyambut dengan kegembiraan berita gembira istibsyar bahwasanya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih, jangan kalian takut dengan kami yang sudah melewati kehidupan tersebut dan telah menjalani sekarang kehidupan yang hakiki. Naam, karena mereka telah merasakan kebahagiaan, mereka telah merasakan kenikmatan yang tiada taranya dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Tidak perlu kita khawatirkan, jangan pula bersedih. Tidak perlu bersedih. Naam. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang istibsyar dari al-mujahidin yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Nah, termasuk makna rasa takut adalah tidak takut dengan apa yang mengancam. Dan makna dari rasa sedih, tidak sedih dengan apa yang telah luput darinya. Nah, jangan bersedih. Kalau belum sempat, misalnya bagi orang-orang yang cinta jihad, belum sempat mendapat kesempatan untuk jihad, di sana banyak amalan-amalan yang lainnya yang bisa menyebabkan dia untuk berkumpul dan bergabung bersama mujahidin fi sabilillah. Wa yastabsyiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sekali-kali tidak pernah melalaikan pahala kaum mukminin. Pahala orang-orang yang beriman dengan sekecil amalan soleh apapun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melalaikannya. Naam. Kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Demikian pula amalan amar ma'ruf nahi munkar ini syadidun 'alan nufus, syaqqun 'alaiha. Berat atas jiwa ini. Naam. Dan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan oleh jiwa ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Wa kullu insan yatahawanu fi. Kebanyakan manusia bermuda-muda dan melalaikan dari perkara amar ma'ruf nahi munkar ini. Naam, sebagian mereka menyatakan ma'alayya binnas. Untuk apa saya sibuk-sibuk mengurus manusia yang lain? Naam, tidak ada kewajiban saya terhadap orang lain. Sebagian menyatakan dia at'aba nafsi ma'ahum wa ut'ibuhum ma'i. Naam. Kalau aku sibuk-sibuk dengan manusia yang lain, dua, imma kemungkinan saya menjadikan mereka lelah atau mereka menjadikan diriku ini lelah. Naam, tidak mau pusing, tidak mau tahu. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kemudian hidup ya dengan sendirinya. Barakallahu fiik. Siapa yang punya? Ada yang itu di tas. Yang punya HP, fadol. Diambil, dimatikan. Fadol. Antum ambil, tolong. Naam ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Ini kata beliau kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangankan awam, kalau awam mungkin bisa kita maklumi, tapi sebagian dari orang-orang yang berilmu, sebagian dari ahlus sunnah wal jamaah yang mengenal dakwah tidak mau tahu. Hanya sibuk dengan urusan dunianya sendiri dan tidak ada upaya untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada upaya untuk mengambil selembar dari buletin misalnya atau tulisan lalu kemudian memberikan kepada teman dekatnya atau teman kantornya atau teman kerjanya. Nah, tidak ada upaya apalagi untuk mengajak orang untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini musibah yang menunjukkan kebanyakan manusia. Dan kalau saya tidak berlebihan, banyak dari ikhwah ahlus sunnah yang jiwanya lemah dan tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sallallahu alaihi wa sallam. Mulai hari ini insyaallah antum yang mendengarkan nasihat ini dan saya juga yang membacakan nasihat ini di hadapan antum, kita bersama-sama untuk sekecil apapun kita bersemangat berupaya untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar dimanapun kita berada. Naam, tidak menghalangi seorang yang bekerja di perusahaan atau di instansi tertentu atau para pedagang, para petani untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar sama sekali tidak menjadi penghalang. Naam, kalau kira-kira kita semua mewujudkan, menanamkan tekad di dalam hati kita, amalan besar dari amar ma'ruf nahi munkar ini, insyaallah ta'ala satu atau dua orang kita bisa mengajak. Nah, memperkenalkan kepada mereka dakwah ahlus sunnah wal jama'ah ini, dakwah salaf ini. Nah, ista'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Kita melangkah dengan memohon pertolongan Allah dan meluruskan niat. Nah, kalau seandainya di sana ada tantangan, ketahuilah bahwa itu mesti ujian, cobaan, tantangan dakwah itu mesti ada. Tapi ketahuilah bahwa dengan perjalanan waktu, nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap apa yang di awalnya kita diolok-olok. Dengan sabar dan dengan meluruskan niat, menguatkan tekad, lama-kelamaan, waktu demi waktu yang berjalan, orang-orang akan mengetahui ternyata apa yang disampaikan, didakwakan oleh fulan tersebut adalah hak, adalah benar adanya. Permasalahan sabar. Nah, jadi jangan kita meremehkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena meremehkan perbuatan amalan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah salah satu sebab turunnya musibah. Salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala murka dan melaknat suatu penduduk negeri karena ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Sementara di tengah-tengah kita, kita saksikan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Tapi kita tidak ada upaya. Naam. Jangan ikhwani fiddin a'azzakumullah. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bani Maryam bima asaw wa kanu ya'kadun. Kenapa Allah melaknat orang-orang kafir dari bani Israel? Karena apa yang mereka lakukan dari maksiat dan melampaui batas, la yatanahawna munkarin fa'aluhu. Mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan mereka sendiri yang melakukannya. Labi sama kanu ya'malun. Seburuk-buruk apa yang mereka amalkan. Jadi meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah seburuk-buruk amalan. Nah, dan ini adalah sifatnya Yahudi wan Nasara ahlul kitab, yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, nah, itu musibah umum menimpa pula orang-orang saleh fihim. As-salihuna fihim. Orang-orang yang soleh juga ditimpa dengan musibah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Juga karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di situ tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka musibah itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan cukup bagi kita bahayanya menyepelekan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak ada upaya semangat. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Oleh karena itu perkara amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu amalan yang juga syadidun 'alan nufus wa syaqqun 'alaiha. Berat atas jiwa ini. Dan di mana apalagi kebanyakan manusia meremehkan dan melalaikannya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Naam. Amru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar fa inna hadha sababun lidukhulil jannah. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi munkar sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Demikian pula fajtinabul muharramat makruhun ilan nufus wa syadidun 'alaiha. Amalan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan adalah juga berat terhadap jiwa ini. La siyama ma'quwati da'i, apalagi di zaman sekarang zaman fitnah. Fasilitas-fasilitas tidak mendukung, bahkan sebaliknya. Mengumbar syahwat kita dengan fasilitas-fasilitas tersebut untuk terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Maka menjauhinya semakin dan semakin berat. Naam, butuh ta'awun. Butuh keterpautan antara satu dengan yang lainnya, muslim dengan muslim yang lain. Butuh tolong menolong, butuh untuk mewujudkan bi'ah, lingkungan yang baik. Nah, butuh mencari teman yang baik, sehingga semua itu akan mudah dan ringan untuk kita wujudkan di dalam jiwa kita masing-masing. Nah, juga meninggalkan perkara yang haram-haram tersebut adalah sababun lidukhulil jannah, sebab seorang hamba itu masuk ke dalam surga. Falau anna rajulan syabban azab fi biladi kufrin wa hurriyah fiha yaf'alul insan ma syaa wa amamuhu minan nisaa'il jamilat fatayat syabbat wa huwa syabbun azab fala syak annahu sayu'ani masyaqqatan 'azimatan fi tarkiz zina. Naam, demikian. Di negeri kita sekarang, jangankan di negeri kufur, di negeri Islam seperti di Indonesia ini. Kalau di negeri kufur, tidak perlu kita tanyakan. Telanjang tanpa pakaian dari wanita itu biasa. Ya, di negeri-negeri kufur. Tapi ini di negeri Islam, di Indonesia sini adalah negeri Islam. Juga, para wanita kebanyakannya telanjang. Nah, berpakaian tapi telanjang. Dan tidak punya malu sama sekali. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Tidak ada malu. Nah, dicabut sifat malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sengaja baik itu wanita itu sendiri maupun orang tuanya, kedua orang tuanya lebih senang dengan anak perempuannya keluar dengan berpakaian seksi. Berpakaian sempit membentuk seluruh lekuk tubuhnya, tidak ubahnya seperti orang yang telanjang. Naudzubillah min dzalik. Maka tentunya kondisi yang seperti ini menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua untuk menjauhi. Nah, ujian yang sangat berat terhadap jiwa ini untuk menjauhi zina. Nah, dengan segala jenis-jenis zina, baik itu zina dengan naudzubillah kemaluan, atau zina dengan pacaran, saling mengirim surat satu dengan yang lainnya, ada hubungan cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan pacaran, ada lagi yang bilang pacaran Islami. Nah, pacaran Islami biasanya dulu waktu masih di Muhammadiyah ada namanya pacaran Islami. Yang satunya ikhwah muslim menjaga agamanya, sholatnya, apanya semua. Yang satunya jilbabnya jilbab besar. Nah, kemudian keduanya ada hubungan. Ya, pacaran biasa dengan surat menyurat, atau kalau sekarang dengan SMS, telepon SMS. Kayaknya masih ada di kalangan Ahlus Sunnah yang seperti ini. Hah? Masih ada enggak? Iya, kalau masih ada, tubu ilallah. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan na'am, karena itu akan menyeret antum ke dalam zina. Na'am. Pernah dikhabarkan kepada saya, mudah-mudahan orangnya tidak dikendari sini. Ya, dan mudah-mudahan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gadis, tapi ummahat. Ini hati-hati. Tidak ada jaminan seorang wanita yang sudah punya suami itu melakukan selingkuh, sekalipun cadar. Ya. Nah, biasa kalau mantan, ya, mantan pacar, lalu kemudian menikah dengan yang lainnya, masing-masing menikah dengan yang lain. Nah, ketika menghadapi masalah dalam keluarganya, ya, satu masalah demi masalah, mulai dia teringat dengan pacarnya yang dulu, baik itu laki-lakinya atau perempuannya. Nah, mungkin ummahat ini suaminya kurang berbuat baik pada dia, dia mengingat pacarnya yang dulu, akhirnya mengadakan hubungan kembali melalui SMS. Nah, si laki-laki juga sudah punya istri, ya, playboy juga. Nah, dia mau, ya, digoda dengan wanita tersebut, akhirnya mengambil janji. Nah, mengambil janji, terjadi pertemuan, wallahu alam bisawab, dan seterusnya apa yang terjadi. Ya, yang jelas kalau bawa mobil, ya, naik mobil bersama. Kalau bawa motor, bergoncengan motor. Ini sama-sama punya, yang satu punya suami, yang satu sudah punya istri. Ini musibah. Iya. Ada lagi yang di pondok pesantren, ini di luar pesantren. Tapi sama-sama ahlu sunnah. Satunya multazim, satunya mutajalbibah. Iya, satunya mengangkat celananya di atas mata kaki, yang satunya jilbab besar. Di luar pesantren, ada yang di pesantren. Di dalam pondok pesantren. La haula wala quwata illa billah. Ummahat itu berzina dengan ikhwa, ya, yang masih pemuda. Coba lihat ini syaitan. Ya. Syaitan, bahayanya kalau perempuan yang sudah memulai. Karena laki-laki itu biasanya gampang, ya. Dia sekedar menerima saja tawaran. Tapi kalau yang memulai perempuannya itu sangat berbahaya daripada kalau laki-lakinya yang memulai. Nah, ini kenyataan. Kalau laki-laki yang memulai biasanya masih ada hambatan-hambatan. Akhwatnya mungkin masih, ya, bertanya dengan sahabatnya. Ya. Tapi kalau akhwat sudah memulai, jangan harap ikhwan itu mau bertanya dengan sahabatnya dulu. Ya, saya diajak demikian. Bagaimana ini pendapat antum? Nah, tapi langsung, ya, langsung dipenuhi. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya. Jadi memang perempuan ini, ya, tempatnya syaitan. Nah, tempatnya syaitan adalah perempuan. Apa maksudnya? Kalau mau menggoda laki-laki, itu syaitan datang melalui perempuan. Nah, ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam? Ketika iblis menggoda Nabi Adam untuk makan buah kulli, tidak berhasil. Ya, iblis pintar datang melalui Hawa, istrinya. Ya, untuk menggoda Adam supaya Hawa mendatangi suaminya Adam alaihissalam mau makan buah kulli tersebut. Akhirnya terjatuh. Jadi ini memang perempuan itu tempatnya syaitan. Naam. Oleh karena itu hati-hati ikhwani fiddin azzakumullah, terutama para mahasiswi dan mahasiswa. Ya. Karena di kampus banyak wanita-wanita apa? Ariyatun kasiyatun mumilatun. Banyak wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Naam. Kalau kita tidak bergaul dengan orang soleh, atau lingkungan kita bukan lingkungan yang baik, ya, naudzubillah, ini peluang besar syaitan menjatuhkan kita. Nah, oleh karena itu, carilah teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya berpendapat, kalau ada yang kos-kosan di tempat wanita yang telanjang, wajib, ya, haram bagi dia untuk kos di tempat situ dan wajib bagi dia untuk mencari tempat yang lain. Insyaallah ini sesuai dengan kaidah syariah. Naam. Ya, kalau antum tanya kepada ulama, insyaallah demikian. Karena kaidah saddudz dzari'ah, wajibnya untuk menutup pintu yang mengantarkan kepada zina. Kalau antum sudah bertentangga dengan kamar, ya, satu tembok sebelahnya wanita yang kasiatun ariyah berpakaian tapi telanjang, antum di sebelahnya, ya, kira-kira bagaimana ini? Hah? Nah, kalau para ulama saja tidak berani, kalau para ulama ditawari seperti itu tidak berani, insyaallah ulama ini, ya, kalau kita bukan ulama. Nah, kita bukan ulama, lebih-lebih berarti kita harus menjauhi yang demikian itu. Apalagi kalau akhwat. Sama ya, akhwat yang bercadar kos di kamar sini. Kamar satu. Di sebelah kamarnya anak-anak muda yang nakal. Ya, maka wajib dia mencari kamar yang lain. Pindah. Bukan sunnah, tapi wajib. Karena itu berbahaya. Nah, al-muhim, menjauhi yang haram-haram di zaman sekarang ini adalah perkara yang lebih berat, karena fasilitas yang tidak mendukung pada kita, justru sebaliknya, sebab-sebab yang menjatuhkan ke dalam yang haram itu terlalu banyak dan menyebar di tengah-tengah kita. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Maka ketika kita upaya untuk mencari kawan yang baik, mencari lingkungan yang baik, ini adalah salah satu sababan lidukhulil jannah, sebab untuk masukkan kita ke dalam surga insyaallah. Dengarkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah naungi di hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti, di mana tadinu syamsu al-harra al-azimah, di mana matahari itu mendekat di kepala kita 1 mil jaraknya, di dalam riwayat yang sahih 1 mil. 1 mil itu 1 kilo, 1 kilo, ya, 1.6. Subhanallah, di atas kepala kita matahari. Nah, kita tidak bisa membayangkan panasnya. Nah, hadith syam tadunu yaumul qiyamah, matahari itu mendekat di atas kepala kita di hari kiamat nanti. Ya, sekadar mil. Qala ba'dul ulama al-mil al-mithala. Wal mithala saghira asghar minal isba. Ya, sebagian ulama menafsirkan mil itu lebih kecil daripada jaraknya jari-jari kita ini. Lebih dekat. Mil apa ini? Ada mil yang seperti ini di urf yang lainnya? Hah? Ada. Milnya pelaut kan lain, iya. Milnya tukang di darat lain. Ini mil di sebagian ulama menafsirkannya mikhala. Mikhala itu asalnya dari celak ya. Alat celak yang tidak lebih dekat, tidak lebih jauh daripada jaraknya jari jemari kita, isba. Begitu matahari ya mendekati kepala sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan mil masafa, jarak satu mil yang ma'ruf pada kita. Al-muhim, matahari dekat dari kepala manusia. Hunaka unasun yudhullihumullah, di sana ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan ayyaj'alani wa iyyakum mimman yudhilluhullah, menjadikan aku dan antum sekalian dari orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari 7 golongan tersebut diantaranya imamun adil, imam yang adil. Ini juga berat. Pemimpin yang adil ini amalan yang sangat berat untuk mewujudkan keadilan pada dirinya dan pada masyarakatnya, ini perkara yang sangat berat. Tapi ketika dia memaksakan, pemimpin tersebut akan masuk ke dalam surga. Bahkan dia menjadi orang yang pertama dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, imamun adil. Juga diantaranya adalah syabun nasya fi taatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dari kecil dibimbing oleh kedua orang tuanya untuk menjadi orang soleh terus sampai dewasa. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang lainnya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. Nah, maksudnya di sini tergantung dengan masjid, selalu apa? Menegakkan sholat, menjaga sholat itu, berjamaah di masjid. Nah, maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di masjid, dari majelis-majelis ilmu, tergantung hatinya untuk menghadirinya. Nah, maka ini diantara golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian banyak ikhwah kalbunya tergantung dengan masjid Raufur Rahim saja. Hah? Hari Ahad saja hadir majelisnya. Masjid-masjid yang lain tidak pernah hadir. Maka saya nasihatkan pada diri saya dan pada antum sekalian untuk kalau bisa menambah. Nah, menambah ketergantungan kita kepada masjid. Ya, bukan untuk sholat saja, tetapi juga untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di dalam masjid. Naam. Kita upaya untuk menghadirinya di waktu-waktu kita yang memang ada luang, ada luang di situ insyaallah. Apalagi maghrib isya. Saya pikir semua punya waktu insyaallah. Bainal maghrib wal isya. Jangan antum mengambil faidah atau merasa cukup bahwa faidahnya menambah ilmu saja. Ya, tidak. Tidak cukup di situ faedah orang bermajelis ilmu. Selain daripada menambah ilmu, di sana ada fawaid yang lainnya yang sangat banyak. Naam. Ziarah bertemu bersama ikhwah itu menambah iman. Ya. Pahalanya bertambah. Naam. Kemudian di sana ada apa? Tarabut. Ada hubungan yang kuat satu dengan yang lainnya. Naam. Itu manfaat-manfaat. Ya, mungkin juga bisa kita dapatkan manfaat duniawiya. Naam, dengan kita bertemu, selesai majelis itu kita ngobrol demi ngobrol, ternyata ada manfaat dunia yang kita bisa dapatkan dari teman kita. Naam. Ya, melalui hadirnya kita di majelis. Jadi banyak manfaatnya, manfaat ukhrawiyah dan manfaat duniawiya. Naam, juga mungkin muncul inisiatif kita untuk membuat program-program dalam rangka dakwah. Ya. Bisa muncul dengan melalui pertemuan di majelis-majelis. Nah, maka kita semarakkan, dan inilah ciri khas keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai yaumul kiamah. Ya, sunnahnya para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in dengan majelis-majelis seperti ini. Nah, ini tidak hilang. Ya. Coba antum lihat bagaimana para imam. Naam. Majelisnya. Bahkan Imam Bukhari ribuan, puluhan ribu majelis yang hadir. Ini sunnahnya dan keistimewaan ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka kita tumbuh kembangkan semangat kita dalam menghadiri majelis-majelis. Tidak cukup majelis ahad saja. Kemudian yang lainnya, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Naam, ini juga masuk di sini. Dua orang yang saling cinta karena Allah berkumpul dan berpisah karena Allah. Ya, kita hadir di majelis ini berkumpul untuk majelis. Setelah itu bubar, kita berpisah juga karena Allah. Semuanya karena Allah. Juga dalam sholat berjamaah. Kita datang menghadiri sholat berjamaah, berkumpul kaum muslimin berjamaah. Setelah selesai sholat pulang, berpisah karena Allah. Naam, subhanallah. Ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Warajulun da'at sumra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seseorang yang diseru, dipanggil, diajak oleh wanita cantik dan kaya, memiliki kedudukan yang tinggi dan kecantikan. Tetapi rajul itu mengatakan, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Maka ini akan mendapatkan naungan khusus di yaumul kiamah nanti. Naam, dan ini kita tahu kisah Bani Israel. Ya, yang memiliki, yang tertutup dengan pintu goa. Naam. Lalu kemudian Allah melepaskan mereka dari mulut goa tersebut. Dan dia selamat. Di antara tiga amalan dari mereka, yang satunya adalah seseorang yang pernah diajak oleh wanita cantik. Apa? Bukan. Seseorang yang pernah sudah hendak menzinahi seorang wanita. Ya. Naam. Sudah timba masuk sumur. Tinggal timba masuk sumur. Tetapi wanita itu mengingatkan kepada laki-laki tersebut, la tafuddal khatam illa an mawdi'ihi. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali pada tempatnya. Naam. Laki-laki itu kemudian tersentak dan muncul rasa takutnya kepada Allah. Dia tinggalkan wanita tersebut dan bersama uang, ya, atau emas yang dia berikan padanya. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka Allah memberi keutamaan, dibebaskan dari mulut gua tersebut. Ya, karena amalan solehnya ini tadi, yaitu dia takut kepada Allah dan selamat dari wanita cantik tersebut. Naam, juga kisah seorang ulama yang disebutkan sebagian oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, tabi'in. Ya, ketika diajak oleh seorang wanita cantik untuk berzina, ya, diperangkap. Lalu kemudian wanita itu membuka pintunya dan lelaki itu masuk, tiba-tiba wanita itu mengunci pintunya. Naam. Dalam keadaan dia sudah telanjang. Apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Dia minta izin untuk diberi kesempatan sedikit untuk masuk ke kamar buang, ke apa? WC. Ya, untuk membuang air. Naam, akhirnya dia masuk ke kamar mandi, kemudian buang air besar dan kotorannya disapukan ke seluruh tubuhnya. Subhanallah. Ya. Lalu dia keluar, wanita itu kaget karena berbau busuk. Penampilan yang sudah apa? Tidak bagus lagi. Naam. Ya, bahkan menghembuskan bau yang busuk. Akhirnya dia meloloskan lelaki tersebut untuk pergi. Naam, sampai kemudian digelari imam tersebut dengan rajul miskiun. Misik, ya, orang yang bau misik, biar dia tidak pakai minyak wangi, selalu berbau harum tubuhnya. Naam, selalu bau harum seperti baunya misik. Subhanallah, keutamaan. Sehingga ditanya, apa yang menyebabkan, amalan apa yang pernah engkau lakukan sehingga ya tubuhmu selalu berbau harum? Naam, kemudian dia ceritakan kisahnya tersebut. Subhanallah. Ya, ini keutamaan orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang yang bersedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya karena saking ikhlasnya dia. Orang yang tinggi ikhlasnya, dia berupaya untuk menyembunyikan sedekahnya. Nah, tapi ini juga perlu hati-hati. Kadang kita menyembunyikan amalan kita, sedekah kita, tapi ternyata kita jatuh dalam riya. Ya, ini membutuhkan apa? Ilmu, kaidah-kaidah. Nah, pada kondisi-kondisi yang memang butuh untuk ditampakkan sedekah itu, maka kita tampakkan untuk memotivasi yang lainnya supaya mereka pun ikut bersedekah. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik. Karena waktu azan, maka faddal kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjut ba'dal azan insyaallah taala. Nah, faddal. Rajul yang ketujuh dari orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun dzakarallaha haliyan fa fadat 'ainahu, seseorang yang bersunyi-sunyi terhadap Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengalirkan enam air matanya syauqan ila rabbih azza wajal, karena dia rindu pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khaufan min rabbih, karena dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni orang-orang yang bersunyi-sunyi seperti menegakkan salat qiyamul lail di tengah malam, di mana dia meninggalkan segala kesibukan dunia di waktu tersebut di tengah malam. Nah, dan dia hanya tafakkur, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menegakkan salat dan amalan-amalan yang lainnya, atau menuntut ilmu, membaca ilmu. Nah, maka rajul yang seperti ini kemudian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu perjumpaan kepada Allah, maka akan mendapatkan keutamaan naungan di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya dari hadis yang telah kita bacakan, bahwasanya neraka itu hujibat bisyahawat wal jannatu hujibat bil makarih. Neraka itu selalu diliputi dengan syahwat yang menyenangkan, dan surga itu selalu diliputi dengan hal yang tidak menyenangkan. Fajahid nafsaka ala ma yuhibbullah, maka berjihadlah terhadap dirimu untuk mewujudkan apa yang Allah cintai sekalipun jiwamu tidak senang dengannya. Wa'lam, ketahuilah bahwa apabila engkau memaksa meninggalkan segala apa yang kau tidak senang dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan terbiasa dengannya dan akan menjadi mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah menjadi enteng. Naam, dan kita terus mengamalkan hal tersebut. Naam, dengan mudah, sehingga akan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Nah, secara singkat saya bacakan pertanyaan kepada antum. Makna dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para Salafus Saleh. Nah, dan berjamaah di atas Sunnah tersebut, bukan selainnya. Jadi Ahlu Sunnah adalah orang ahlinya Sunnah, yakni orang yang kokoh di atas Sunnah, ya, dengan syariat Alkitab dan Sunnah dan hadis, kemudian berjamaah di atasnya, di atas keduanya, di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan selainnya. Siapa yang berjamaah dengan selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah bukan jamaah, tapi furqah, perpecahan, perselisihan. Siapa yang berjamaah berpegang teguh sekalipun orang-orang meninggalkan dia, maka dia al-jamaah, dia adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah sekalipun orang-orang meninggalkan dia. Nah, apakah tidak menyelisih sunnah posisi mimbar di nangan-nangan karena posisinya rapat dengan dinding kiblat masjid? Wallahu alam. Saya tidak tahu adanya riwayat yang menyalahkan atau yang melarang merapatkan mimbar dari dinding kiblat. Kalau ada riwayatnya, nah, berarti dilarang. Wallahu alam bishawab. Bagaimana sikap terbaik seorang anak yang menghadapi orang tua yang sifatnya keras dan cenderung tidak mau mengalah, di mana orang tua telah terhasut dan meremehkan dakwah salaf atau salafi karena telah sampai padanya bahwa salafi melarang orang untuk kaya dan katanya salafi menyuruh orang untuk keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri? Lah, salafi tidak melarang orang untuk kaya. Nah, salafi melarang orang untuk menglempuh segala cara, itu yang dilarang. Kalau kaya dengan cara yang halal, tafadhol. Nah, bahkan itu bisa menjadi kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin ketika dia orang yang berupaya untuk menopang dakwah. Nah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia akan dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Tapi kalau dia bakhil, maka tidak dianjurkan untuk menjadi kaya. Nah, karena akan mudarat untuk dirinya dan mudarat untuk agamanya. Nah, jadi salafi tidak melarang orang untuk kaya, tafadhal, selama itu halal. Dan salafi tidak menyuruh orang untuk keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Salafi melarang orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram, itu yang dilarang. Kalau pegawai negerinya halal, nah, maka boleh. Tapi kalau pegawai negerinya misalnya sistem ribawiyah, pegawai bank misalnya, maka haram. Ya, haram karena riba. Ya, kalau di situ pekerjaannya menipu, terdapat ghisy, maka haram. atau pekerjaannya mengambil pajak, ya, yang diharamkan di dalam Islam, maka itu haram, bukan pekerjaannya yang diharamkan. Jadi keliru kalau dikatakan Salafi melarang orang jadi pegawai negeri, tidak benar. Nah, berapakah jarak perjalanan seorang musafir mengqasar salatnya? Kembali kepada urf. Seorang musafir, ya, Imam Syafi'i, madzhab Syafi'iyah, membatasi 80 kilometer. Nah, tapi yang benar urf. Kalau menurut kebanyakan orang atau masyarakat setempat bahwa itu sudah jarak safar, maka safar. Sekalipun jaraknya tidak sampai 80 kilo. Tapi kalau orang-orang mengatakan itu cuma bepergian biasa, maka itu bukan safar. Ya. Sekalipun jaraknya, ya, 60 kilo misalnya. Al-muhim, kembali kepada urf. Apakah pada gaji bulanan kewajiban zakat? La. Tidak ada kewajiban zakat pada gaji bulanan. Tidak ada. Ini Islam jamaah yang mewajibkan 10% gaji setiap anggotanya. Iya. Nah, ini Islam jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ahlus sunnah hanya menganjurkan orang untuk bersedekah. Bersedekah, berimpang. Adapun harus 10%, harus sekian persen, tidak ada aturannya. Apakah hukum memakai celana ketat? Haram. Memakai celana ketat ini berbahaya. Kalau di dalam sholat, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Karena membentuk lekuk-lekuk auratnya. Berarti sama dengan tidak berpakaian, menutupi aurat. Sebagian ulama mengatakan kalau ketatnya itu tidak transparan, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Karena dia membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Tapi tidak transparan. Nah, al-muhim, yang selamat tinggalkan celana ketat di dalam sholat terlebih-lebih ataupun di luar sholat. Tinggalkan celana yang ketat. Pakai celana yang longgar. Apakah ini berlaku untuk yang swasta? Kalau yang bekerja jadi pegawai misalnya, tidak? Lah, Salafi itu sama saja. Pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, semuanya celananya harus longgar. Nah, ya, tidak boleh pakai celana pantalon ketat. Tahu pantalon? Pantalon itu biasanya ketat identik yang ada res-resnya di sini, yang ada tali pinggangnya. Ya, itu pantalon. Kalau celananya ahlus sunnah, nah, celananya para sahabat. Apa mereka pakai? Rasulullah pakai sirwal. Sirwal itu di zamannya tidak ada resleting. Ya, tidak ada res-res apa? Naik turunnya. Tidak ada tempat tali pinggangnya. Nah, itu dibuat oleh orang-orang kufar dari bentuk resleting itu dan tali pinggang. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Al-muhim, kalau seandainya tetap ada resleting atau tali pinggang itu kemudian longgar, maka ini lebih mending. Lebih mending karena longgar. Nah, antum bisa lihat kalau Syekh Al-Albani punya kaset dialog permasalahan celana ini. Antum lihat kata beliau, pakaiannya ahlu Pakistan, orang-orang Pakistan. Apalagi yang dekat dengan Pakistan? Bukan. Lah. Apa? Afghanistan, ya, orang-orang Afghan, orang-orang Pakistan, orang-orang Palestina, antum lihat sirwalnya. Tidak ada sirwal yang kayak kita di Indonesia sini, yang ada resletennya. Ya. Kalau antum lihat sirwalnya orang Pakistan seperti karung. Saya pernah bawa di Indonesia, satu pasang. Ya, saya diberi sama teman yang dari Pakistan. Nah, dulu satu pasang. Sering saya pakai, tapi sekarang sudah hilang. Nah, itu pakaiannya. Nah, Syekh Al-Albani mencontohkan. Kalau mau lihat pakaian yang syar'i, sirwalnya orang-orang Pakistan. Itu yang dulu dipakai oleh salaf. ya, hanya karena perkembangan-perkembangan mulai muncul fatwa-fatwa untuk memudahkan. Ya, akhirnya pernah suatu hari ada ikhwah diangkat celananya, bagaimana celanaku ini? Ya, jelas-jelas kalau mata saya itu pantalon. Nah, tapi ternyata diberi fatwa itu bukan, boleh. Ya, senang ikhwahnya. Memang orangnya berpenyakit, tambah senang. Nah, Allahul Musta'an. Jadi, kembali kepada salaf. Ya, untuk memahami makna itu, kembali kepada apa yang diamalkan oleh salaf. Kan begitu. Apakah salaf memakai celana seperti itu? Nah, ya, kalau jeans, nah itu jelas pantalon. Tapi kalau misalnya kainnya jeans, kemudian dikasih luas, ya, tidak ada masalah insyaAllah. Nah, jadi saya banyak menyimpulkan, pakaian yang disyariatkan dari sisi model, ya, dari sisi bentuknya, nah, modelnya, dan dari sisi luas sempitnya. Ada dua, tidak cukup luas sempitnya saja, modelnya juga. Nah, jadi misalnya kalau luas, tapi modelnya model, misalnya ya, saya tidak pastikan ini, misalnya model resleten, kemudian model tali pinggang. Ya, nah, luas, tapi antum pakai, apa namanya, tali pinggang. Sebagaimana yang dimunculkan pada awalnya oleh orang-orang kufar, pakai tali pinggang. Kan jadi sempit, luas. Nah, apakah ini masuk yang syar'i? Ya, kalau Syekh Albani wallahu alam bisawab, beliau tidak masukkan sebagai yang sunnah karena beliau mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Bukan cuma luas sempitnya saja tapi juga bentuk modelnya. Nah, ini dinukil oleh masyhur Hasan Salman dalam kitabnya apa? Qaul Mubin fi Akhtail Musalli. Fatwa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu kita cukupkan insyaallah, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.